Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak mungkin kita akan mampu untuk menghitungnya. Dalam satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kaum muslimin dengan beragam peribadatan kepadanya di mana tidak menyisakan dari satu pun peribadatan-peribadatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menjadikan semakin tinggi derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di bulan yang telah dan baru saja kita lewati bulan Ramadan untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Ya Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi siapa saja yang menjalankannya di atas keimanan dan ihtisab, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan qiyam Ramadan, salatul tarawih, yang siapa saja yang menjalankannya di atas keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk mengampuni dosa-dosanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan satu malam yang agung yang Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikannya di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan siapa saja yang menegakkan malam tersebut dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan dan ihtisab, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepadanya dari dosa-dosanya. Di samping Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan yang besar di dalam ketaatan yang dijalankan oleh seorang hamba di malam tersebut lebih baik baginya pahala dari yang dia dapatkan dibandingkan dia mengamalkan amalan yang serupa selama 1000 bulan atau sekitar 80 tahun. Oleh karenanya, berbagai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kaum muslimin menuntut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap agar semua dari apa yang telah kita upayakan di siang dan malam hari di dalam menjalankan peribadatan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya harapan seorang mukmin, seorang muslim. Ya, berharap kepada Rabb-nya agar semua dari yang diupayakan diterima oleh Allah dan diselamatkan dari hal-hal yang akan bisa merusak amalan tersebut yang menjadikan tertolaknya amalan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selepas dari bulan Ramadan kita menghadapi kondisi yang lebih berat di dalam upaya pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu jannah seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membelenggu para syaitan dari pembesar-pembesar mereka yang menjadikan dimudahkannya untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tantangan ke depan yang akan kita hadapi itu jauh lebih berat lagi, yang menuntut dari itu semua untuk kita semakin menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menempuh berbagai peribadatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala apa dari apa yang sudah kita upayakan dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan adanya kesungguhan kita untuk bisa menjalankan dan istiqamah di atasnya. Bukan hanya dari yang kita lakukan tersebut hanya ketika mukmin di bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dari ibadah puasa untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula momentum ibadah-ibadah yang lainnya, di mana semua itu menjadi medan latihan untuk kita agar ketika keluar dari bulan Ramadan kita berupaya untuk menetapi istiqamah di atas apa yang telah kita tempuh selama di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Para ulama rahimahumullah, mereka telah memberikan gambaran alamat dari diterimanya ibadah-ibadah seorang hamba di bulan Ramadan ataupun tidak. Dan sekali lagi ini sekedar adalah alamat untuk introspeksi diri-diri kita. Dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha, wa inna min thawabil sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Dari apa yang beliau katakan menunjukkan kepada kita bahasanya, jika seorang hamba setelah keluar dari bulan Ramadan dia diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani rutinitas yang dia jalankan dari peribadatan di bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwa ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, tetapi sepanjang umur hidup kita. Di sana ada puasa yang wajib, di sana ada puasa yang sunnah, di sana ada salat yang wajib, ada salat yang sunnah, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sepanjang umur diri hidup kita, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah terhenti kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepada engkau al-yakin, yani al-maut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semua untuk betul-betul berupaya untuk menjaga dari apa yang telah kita usahakan dari ibadah-ibadah kita, agar jangan sampai terjadi sesuatu yang menghancurkan dari apa yang telah kita bangun. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam kitabnya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَ, Dan janganlah kalian wahai kaum mukminin menjadi seperti keadaan seorang wanita yang dia telah menenun kainnya, memintal benangnya sehingga menjadi selembar kain. Kemudian dia mengurainya, mencabik-cabiknya, mengoyak-ngoyaknya. Nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala agar betul-betul kita mengupayakan menjaga dari apa yang telah kita lakukan dari peribadatan kita, agar jangan sampai rusak dengan sesuatu yang kita perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam kitabnya sekian banyak perkara yang akan bisa menghancurkan amal ibadah yang telah dibangun oleh seorang hamba. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib telah mengisyaratkan sebagiannya, di mana beliau memberikan muqaddimah bahasanya muhbitat wa mubsidatil amal aksar min antuhsara. Bahwa pembatal dan perusak amal ada perkara yang terlalu banyak untuk bisa dibatasi. Wa laisa sya'nu al-amal walakinna sya'na hifdzul amal. Beliau mengatakan bahwa bukan urusan yang terpenting bagi seorang hamba bagaimana dia beramal. Meskipun kita ketahui melakukan amalan perkara yang berat tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi lebih daripada itu menjaga amalan, ini ada perkara yang jauh lebih berat. Beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang akan bisa merusak dan menghancurkan amalan, baik sebagian ataupun seluruhnya dari amalan-amalan saleh yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Di antara perkara terbesar yang akan bisa menghancurkan seluruh amalan seorang adalah ar-riddah, yakni kemurtadan. Bagaimana seorang yang telah berislam, dia bisa keluar dari Islam, yang dengan itu semua hancur seluruh amal saleh yang telah dia bangun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam kitabnya dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana upaya orang-orang kufar untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kemurtadan dan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِهِ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka terus menerus dengan berbagai upaya mengeluarkan cara-cara mereka untuk bagaimana membalikan kalian dari agama kalian menjadi kufur kembali, seandainya mereka mampu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa may yartadin minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalian, ya, dari agamanya, murtad dari agamanya, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, maka orang-orang yang murtad ini batal, hapus. Yani ketika yani Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ, kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, maka orang yang seperti ini batal, gugur seluruh amalan yang telah dia bangun di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, dan mereka itu menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemurtadan ada perkara yang sangat dahsyat dan tidak boleh bagi seorang mukmin untuk merasa aman, terlebih di masa upaya-upaya pendangkalan akidah ditempuh oleh mereka orang-orang kufar dengan menjadikan tangan-tangan sebagian kaum muslimin menjadi kaki tangan mereka. Bagaimana diupayakan beragam kesyirikan dibangkitkan dengan kedok budaya untuk mengalihkan kaum muslimin kepada kekufuran mereka. Di dalam Islam tidak dikenal dengan apa yang diistilahkan dewa. Tidak ada satupun dari perkara-perkara rukun iman ataupun cabang-cabangnya keimanan kepada dewa. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita apa-apa yang wajib untuk kita imani, dari keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada yaumul akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Namun di sana ada sebagian dari tokoh-tokoh kaum muslimin yang dipinjam oleh orang-orang kufar dengan lisan-lisan mereka untuk menghancurkan akidah umat. Diucapkan oleh lisannya tentang upaya-upaya untuk membangkitkan kekufuran. Diadakannya upaya untuk apa yang disilahkan oleh mereka, acara upacara mapag Dewi Sri. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Islam mengingkari segala bentuk kekufuran dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semua betul-betul waspada dari segala perkara yang akan bisa menghancurkan agama kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Di sini perlu bagi kita semua untuk betul-betul mempelajari ilmu syariat, mendatangi majelis-majelis ilmu untuk kita mengetahui hal-hal yang wajib untuk kita imani dan hal-hal yang wajib untuk kita ingkari. Kemudian di antara perkara yang akan bisa menghancurkan dan membatalkan amalan seorang ada al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berupa kesyirikan syirkul akbar yang akan bisa menghapuskan seluruh amalan seorang, ataupun syirkul asgar yang akan bisa menghancurkan amalan yang dimasuki kesyirikan dari syirik asgar tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Dan telah diwahyukan kepada engkau sebagaimana telah diwahyukan kepada para rasul sebelum engkau, "La in asyrakta," jika engkau berbuat syirik, "la yahbatanna 'amaluka," maka sungguh telah gugur seluruh amalanmu, "wala takunanna minal khasirin," dan benar-benar engkau termasuk dari orang-orang yang rugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum muslimin dengan suatu perkara yang disilakan perkara yang mustahil, tetapi seandainya terjadi demikian besar bahayanya. Amalan kenabian adalah amalan yang demikian agung, tetapi jika terjadi dari seorang nabi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kenabian ini akan gugur, apalagi tentunya amalan-amalan kita kaum mukminin, amalan-amalan manusia biasa akan hancur. Apa yang telah diupayakan oleh seorang dari salat, haji dan beragam peribadatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu kesyirikan yang diperbuat oleh seorang hamba. Dalam perkara yang kedua ini pula, tidak boleh bagi seorang merasa aman. Bahkan tanda dari kebodohan seorang terhadap agamanya ketika dia merasa aman, merasa tidak mungkin untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Beragam kesyirikan perlu untuk kita memahaminya agar kita selamat darinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika di sana ada sebagian orang yang beliau menyatakan, "Ajabtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu fayadhhabu ila ra'i Sufyan." Aku sangat heran dengan sebagian kaum yang mereka mengerti sanad, mengerti sahihnya sanad tersebut, bukan orang jahil, punya ilmu, mengerti apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi justru dia mengambil pendapat manusia, mengambil pendapat Sufyan, seorang ulama dari ulama ahli sunnah, kemudian meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad qala ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antusibahum fitnah, untuk menimpanya sebuah fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau untuk menimpanya sebuah hukuman yang alim, yang alim, yang pedih, yang akan ditimpakan kepadanya. Beliau rahimahullah menyatakan, atadri manil fitnah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Beliau menyatakan, asyirku, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Seseorang yang menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mengikuti pendapat manusia, dia akan bisa tergelincir, yang ketergelinciran itu menyampaikannya kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara manusia, dikarenakan sikap membebek terhadap sebagian manusia, atau bahkan lebih daripada itu, dia dalam keadaan mengerti ilmu, ya, mengikuti hawa nafsu yang dia perjuangkan, kemudian membela ucapan manusia, kemudian menyingkirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika beliau menyebutkan di antara perkara yang akan batalkan amalan seorang, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhalladzina amanu la tarfau aswatakum fauqa sautin nabi wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum liba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara nabi, jangan pula kalian mengeraskan suara kalian kepadanya sebagaimana kalian melakukan yang demikian terhadap sebagian yang lain, yang dengan sebab itu akan menyebabkan batalnya amal-amal kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Beliau mengingatkan bahwa hal yang demikian adalah perkara yang bukan kemurtadan. Yaitu mengeraskan suara di hadapan Nabi bukan kemurtadan, tetapi maksiat yang akan menggugurkan amalan seorang tanpa dia sadar. Kalau yang demikian bisa menggugurkan amalan seorang, kata beliau, bagaimana lagi dengan seorang yang mendahulukan ucapan seorang manusia di hadapan ucapan Nabi, yang mendahulukan petunjuk manusia di hadapan petunjuk Nabi, yang mendahulukan tariqah, jalan ibadah seseorang di hadapan jalan ibadah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah orang yang demikian lebih pantas untuk gugur seluruh amalannya? Kemudian, di antara perkara yang akan bisa membatalkan amalan seseorang adalah al-man, yakni mengundat-undat kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Hal yang demikian, perkara yang bisa terjadi ketika dia mengundat-undat kebaikan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun kepada makhluk, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia merasa melakukan sekian banyak ibadah, tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan yang demikian dan demikian kepadanya? Yang demikian adalah perkara yang besar, yang akan bisa menghancurkan amalan seorang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, yamunnuna alaika antaslamu, balillahu yamunnu alaika, balillahu yamunnu. Yamunnuna alaika an taslamu, di mana mereka merasa telah memberikan kenikmatan kepada engkau wahai Nabi dengan keislaman mereka. Mereka merasa punya jasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, bayillahu yamunnu alaikum an hadakum lil Islam in kuntum shadiqin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian untuk kalian berislam jika kalian memang orang-orang yang jujur. Hal yang demikian untuk kita sadari dan kita ingat untuk diri-diri kita, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik dan hidayah untuk kita berislam. Dan apa saja yang kita perbuat adalah untuk kepentingan-kepentingan kita, kemuliaan-kemuliaan kita. Seandainya kita tidak melakukan perkara tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjaga agamanya hingga hari kiamat. Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara kita yang merasa punya jasa terhadap Islam ini. Kalau bukan karena saya, niscaya demikian dan demikian. Karena yang demikian adalah perkara yang berbahaya, yang akan bisa menghancurkan amalan seorang yang telah dia bangun dengan susah payah. Hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadahnya. Bukan kemudian untuk membanggakan dirinya di hadapan Allah bahwa dia telah berbuat ini dan itu. Kemudian yang kedua, perkara yang akan bisa membatalkan berupa al-man terhadap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian mengundat-undat dari pemberian kalian kepada orang yang kalian berbuat baik kepadanya, dan kalian menyakiti mereka, orang-orang yang kalian telah berbuat baik kepadanya. Jadi bagaimana seorang mengatakan, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu, tapi kenapa engkau seperti ini sikapmu terhadapku? Hal yang demikian adalah perkara yang sangat menyakitkan dari orang yang engkau telah berbuat baik kepadanya, yang dengan rasa sakit inilah Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan amal kebaikan yang telah engkau berbuat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perkara berikutnya, satu perkara dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam muamalah terhadap sesama manusia, yang ini terangkum di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinun nasiha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta segenap kaum muslimin secara umum. Termasuk di antara bentuk nasihat terhadap para pemimpin kaum muslimin yang diajarkan di dalam Islam adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitab beliau Hilyatul Awliya telah menyebutkan riwayat dari salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, lasaraftu lil imami." Seandainya aku memiliki suatu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa tersebut, niscaya aku akan tujukan doa tersebut untuk kebaikan imam, kebaikan pemimpin. Beliau menyatakan, li'anna salahahu salahul ibadi wal bilad. Karena sungguhnya kebaikan seorang pemimpin, pemimpin negeri, ini akan menjadi kebaikan bagi seluruh hamba-hamba, yakni rakyat yang dipimpinnya, dan demikian pula negeri tersebut. Kemudian beliau mengingatkan, adapun seandainya itu ditujukan untuk diriku, maka kebaikan doa itu hanya terbatas hanya untuk diriku. Sehingga termasuk di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan bagi kaum muslimin, segenap kaum muslimin, hendaklah memanfaatkan waktu-waktu mustajab mereka untuk mendoakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing para pemimpin negeri ini agar berjalan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada negeri ini, keamanan, ketentraman, dan menjauhkan negeri ini dari segala perkara yang akan merusak keadaan mereka. Inilah yang semestinya banyak dipanjatkan oleh seorang muslim di dalam doa-doanya, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin mereka. Kemudian, sebagai manusia biasa, seorang pemimpin bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Dan di sana bagi yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, dan tentu nasihat tersebut sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana sempurnanya Islam mengajarkan tentang bagaimana muamalah rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari sahabat Iyad ibn Gulam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultanin falyakhudh bi yadihi wal yahlubi fa in qabila fadaka wa in lam yaqbal faqad addama alayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, maka hendaklah ambil tangannya, menyendiri dengannya, tidak di hadapan khalayak, tidak di atas mimbar-mimbar di hadapan para pengikutnya, tetapi menyendiri, mendatangi. Jika pemimpin yang dinasihati itu menerima nasihatnya, maka ini yang diharapkan. Jika tidak, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu memberikan nasihat kepada pemerintah. Ini yang diajarkan oleh syariat Islam di dalam memberikan nasihat secara khusus kepada pemerintah, dan demikian pula secara umum kepada kaum muslimin, agar nasihat diberikan secara sembunyi-sembunyi. Wan man nasaha alaniatan faqad syana, karena sungguhnya siapa yang memberikan nasihat terang-terangan di hadapan manusia, sungguh dia telah menghina, menjelekan orang yang dinasihatinya. Kemudian wa akhiran, saya nasihatkan secara khusus kepada al-ummahat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan tentang besarnya kedudukan seorang suami di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan dari sini besarnya kedudukan suami dan hak yang wajib ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya. Sujud adalah ibadah yang agung yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seandainya ini dibolehkan, Nabi akan menyuruh seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la tuaddi al-mar'atu haqq rabbiha hatta tuaddi haqq zawjiha." Dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, tidaklah seorang wanita dikatakan telah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya sampai dia betul-betul menunaikan hak suaminya." Dari sini menunjukkan kepada kita tentang betapa besar hak seorang suami yang sampai-sampai, dan perkara itu yang menjadi hak suami, ketika seorang istri tidak menjalankan haknya, dia dinilai tidak menjalankan apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia melakukan pendekatan-pendekatan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, terhusus di zaman fitnah ini, yang fitnah bisa masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, meskipun rumah-rumah mereka dalam keadaan tertutup. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah, telah mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi, dari hadis Usamah ibn Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat dari apa yang aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni la ara mawaqi'al fitani qariban min buyutikum, afi riwaya khilala buyutikum. Sesungguhnya aku benar-benar melihat jatuhnya fitnah-fitnah tersebut di sela-sela rumah kalian, dekat dari rumah-rumah kalian. Beliau mengisyaratkan dengan apa yang telah dicapai dari kemajuan manusia di masa kita, dengan beragam alat komunikasi yang seorang bisa jadi berada di rumahnya, tapi fitnah-fitnah masuk ke rumahnya melalui alat-alat komunikasi tersebut. Bagaimana tidak di masa yang sedemikian keadaannya, bisa jadi hal-hal yang mungkar masuk ke rumah seorang melalui alat-alat tersebut. Oleh karena itu kewajiban bagi seorang istri untuk betul-betul waspada. Jangan sampai adanya alat-alat komunikasi dari HP dan yang semisalnya melalaikan kewajiban seorang untuk berbakti dan berkhidmat kepada suaminya. Jangan sampai wajah Android lebih disukai daripada wajah suaminya, yang menjadikan lebih dia betah untuk menghadapi Androidnya dibandingkan berkhidmat kepada suaminya. Ingatlah, sesungguhnya setiap orang akan dimintai dari apa yang menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan sampai pada waktunya dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah antara Allah dengannya. Akan sampai waktu tersebut dihadapi oleh kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama." Dia melihat ke arah kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali yang telah dia perbuat di kehidupan dunia. "Wayanzuru ila ashama minhu fala yara illa ma qaddama." Dia melihat ke arah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang telah dia perbuat dari perbuatan-perbuatan di dunia. "Wayanzuru tilqa wajhi." Dan dia melihat ke arah depannya, "Fala yara illa an-nar." Tidak ada yang dia lihat kecuali neraka. Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka sedemikian dekat di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisyikit tamrah." Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari siksa neraka walaupun hanya bersedekah dengan satu buah kurma. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang akan bisa menyesatkan seorang, bahkan mengeluarkan seorang dari agamanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa kulla ta'atina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.